tentang awal tadi. Pak Umar menjelaskan perkara yang pertama bahwasanya itu adalah sikap zahir. Dan perkara seperti ini, bahwasanya Allah ya itu datang dengan berjalan cepat. Dan inilah yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Orang yang datang pada hari kiamat, ya bisa dia berjalan cepat atau berjalan, atau dengan kondisi apapun, sifat apapun yang dia mampu. Maka tadi hari dan akhbar dan Rasulullah SAW, apalagi kalau yang mengabarkan yang demikian perkataan harwalatan ini adalah diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi itu bukan hanya sekonyong-konyong katanya, tapi ini adalah kata Rasulullah SAW, dan itu pasti benar. Biarin Allah Azza wa Jalla, bahasanya Allah Azza wa Jalla itu yang diharwalatan. Allah itu datang dalam keadaan jangan cepat. Wallahualam. Ini yang pertama. Wa minhum man qala inna hadha min babi bayan anna Allah subhanahu wa ta'ala asra'u bi ta'atihi min 'abdihi ilayhi. Dan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk bab penjelasan bahwasanya Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala itu lebih cepat reaksinya kepada para hamba-Nya daripada hamba itu mendekat kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya. Allah lebih banyak memberikan daripada hamba itu beribadah kepada-Nya. Waqala inna fi hadza hadithi dhahir. Bahwa dalam hadis ini secara zahirnya yadullu ala dzalika, menunjukkan pada yang demikian. Wa waqalu, dan ini adalah sabda Rasulullah man firman Allah azza wa jalla. Man atani yamshi. Man atani yamshi. Barang siapa yang datang kepada aku, dia itu berjalan. Nah, disebutkan di sini. Fa inna idyana al-insani lillahi ta'ala yamshi wa laysa kullu ibadatin fiha mashyun. Dan sesungguhnya kedatangan seorang manusia kepada Allah itu dalam keadaan berjalan kaki, dan tidak setiap hambanya di dalam mendatangi kepada Allah itu dengan berjalan kaki. Yani lau qaddarna mathalan anna al-hajja fihi mashyun yas'al al-insanu min baladihi ila Makkah wa anna fi ba'di ibadati al-manasik ma huwa mashyun at-tawaf was-sa'y fa mumkinun hadha fa inna al-ghaliba anna al-ibadati laysa fiha mashyun wal-insanu aqrabu ma yakunu min rabbihi wa huwa sajidun ma'a dhalika wa ma'a dhalika fa huwa sajidun ma'idun fa fil hadithi qawlan. Fa inna al-insan, insyaallah inilah yang ingin Allah. Kalau antum ingin kopi gratis, itu pasti bisa dapat, insyaallah. Benar. Jadi, ana sering mengatakan pada teman-teman, ada orang punya rokok, itu dengan bangganya mengatakan apa, mas rokok. Itu tuh niatnya pak sodako. Nah, sekarang ana punya kopi. Kenapa ana nggak boleh? Makanya kopi yang paling enak sedunia itu adalah rasanya gratis. Kopi rambut. Kopi rambut. Nanti kita kasih nama Emirates. Ini buat promosi. Dilarang jual beli. Ini rambut kuo. Dan gajuan. Dan ini anak-anak berat itu sekalian. Ini bukan yang pertama. Anak tidak mengatakan sesuatu yang baru. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yasta'inu bil qahwati hina yaqumu bis salati lain. Syekh penulis tafsir As-Sa'di Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu beliau meminta pertolongan untuk dia itu kuat melakukan sholat malam dengan cara meminum kopi. Ini bukan berarti bahwasanya anda harus minum kopi, bukan, sesekali. Jadi kalau berturut-turut, nah itu resiko ditambah. Jadi makin dari ilah dan insan ini lah ta'ala yang syibatnya satu ibadah dan fiha masyid. Manusia dalam mendatangi Allah Azza wa Jalla yaitu beribadah itu mendatangi dalam keadaan berjalan kaki, dan tidak setiap hamba itu di dalam menjalankan ibadah itu berjalan kaki. Yakni seandainya kita itu diberikan kemampuan contohnya untuk melakukan haji, fihi masyid, di dalamnya itu ada berjalan kaki. Kemudian dia saling insan membalani, maka ya, manusia ada orang yang berusaha dari negerinya itu berjalan ke Mekah. Wa anna fi ba'di ibadat al-manasik ma huwa masyid. Begitu juga sebagian ibadah dalam rangkaian haji itu ada ma huwa masyid, yaitu berjalan kaki. Apa doanya ketika tawaf? Doa ketika tawaf itu apa? Ya. Kalau enggak bisa jawab, bisa enggak bisa jawab. Tidak ada doa khusus untuk tawaf. Yang ada ketika melewati rukun Yaman dan apa kerja asal saja. Itu membaca doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah itu ketika muter, aku mau berdoa apa saja dibolehkan. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau bahkan aku baca Al-Quran boleh. Maka ini yang penting di situ adalah zikir, bukan ngobrol, bukan ambil status, bukan yang lainnya. Itu di situ adalah zikir kepada Allah. Talbiyah tidak ada lagi talbiyah. Talbiyah itu selesai ketika melihat Mekah, batas Mekah. Jadi talbiyah itu tidak dibolehkan ketika umroh. Dan ketika haji nanti ada jasa bawahan kegiatan ini, yaitu talbiyah terakhir itu adalah ketika melempar roh akobah, itu tidak datang lagi. Ketika hari 10, ketika nanti melempar roh akobah, itu tidak ada talbiyah, selesai talbiyah. Sebelumnya boleh lagi. Kemana saja talbiyah itu? Semenjak tanggal 8. Nah, coba nanti bagi ikhwan dan akhwat yang ingin belajar tentang umroh, belajar tentang haji, ya tonton, karena kalau siap bantu, ya bukan kemudian antum harus bayar, nggak, anak nggak butuh, sekalinya anak butuh, tapi anak butuh agar antum itu nanti di sananya bisa melakukan ibadah dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bukan turunan komando atau topik yang nyeleneh. Itu banyak yang ngapain tentang umroh, tentang haji, tahu-tahu disuruh bimbing haji atau bimbing umroh. Itu belum pernah sekali lagi haji Sehingga di situ hendaknya antum sebelum berangkat sudah berangkat. Kalau antum ada masalah, ada yang belum jelas khususnya, boleh ditanya kepada antum. Kacau. Dan bagi yang mau berangkat haji, insyaallah akan memberikan kepada antum upah baru. Ya. Alhamdulillah itu sangat asal. Dan itu gratis. Maka minta sesuatu. Ya, minta itu doa saja. Doa di sana dan mendoakan anak dan juga antum, saudara-saudara antum yang duduk di majlis ini, agar diberikan kemudahan juga untuk berangkat umroh dan berangkat haji, insyaallah. Nah, sekali lagi, tadi tidak ada bacaan khusus tentang ketika tawaf, kecuali ketika amal dari rukun jamaah dan berasal, itu saja. Yang lain tidak. Kemudian wasai, sa'i antara Safa dan Marwah. Ada bacaan yang tidak? Jadi ketika tidak setiap ibadah karena ada saatnya hamba ini, dan itulah adalah posisi di mana paling dekat dengan Rabb-nya. Fakir hati ini, kaulan dalam hadis ini ada dua pendapat. Kaul anna nujri al-Allah ini, kita itu yang menjadikan dalil tersebut itu sebagaimana adanya. Wa naqulu kama qala Rasulullah an Rabbihi wa nasluhu. Kita katakan sebagaimana yang Rasul katakan tentang Rabb-nya wa nasluhu dan kita yang wa qala tsani dan qala yang kedua adalah nu'awwilu bina'an 'ala anna fi qalinan tadullu 'ala hadha ta'wil. Yang kedua adalah nu'awwil. Kita itu menakwilkan berdasarkan indikasi yang menunjukkan pada takwil tersebut. Ini menunjukkan pada indikasi pada takwil tersebut. Jadi yang pertama pasrah pokokan. Antum itu hanya mengatakan sebagaimana yang Nabi SAW katakan tentang Rabb-nya. Itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, kalau umum bisa mentakwil maka harus berdasarkan qarinah, indikasi-indikasi yang ada dari Al-Qur'an dan Sunnah. Paham di sini? Kemudian pembahasan tentang Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Tentang dialah Allah alladzi la ilaha illallah. Allah yang tidak ada ilah kecuali yang benar diibadahi dengan benar kecuali Dia. Al-Malik yang menguasai, Al-Qudus yang maha suci, As-Salam. Yang As-Salam yang apa? Memberikan keselamatan. Wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang benar diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ta'kidun lil jumlatil ula. Ini adalah bentuk penegasan pada kalimat yang pertama. Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada ilah kecuali Allah. Qulhu al-Malik. Di sini ada faktor filsafatnya, tapi maksudnya. Jadi al-maliku di situ aidul mulki, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kerajaan. Mubarak menulis saitor al-kamil al-sulfanitan, yang mengandung mencakup penguasaan yang sempurna dan kewenangan yang sempurna. Walihada kana al-maliku, al-maliku di sini adalah apa? Yang menguasai itu lebih kuat daripada min al-mali. Al-mali yang menguasai, tapi di sini al-mali awal itu aja. Ya. Jadi di sini adalah membedakan antara mana yang raja, mana yang menguasai. Wal aslu fil mulki, ya, an yakuna malikan, dan asal dari orang di dalam kekuasaan itu adalah yang menguasai. Asal dari kekuasaan itu adalah diambil dari yang menguasai. Yeah. Malakul syaih istawla alihi wa kana bi qudratihi an yatasarrafa fihi bima yurid. Tamakkana nabihu ya malakutnya. Jadi walillahi mulku samawati wal ard. Bagi Allah seluruh kekuasaan seluruh langit dan bumi. Jadi di sini malaikat yang ibu itu artinya menguasai. Malaikat yang menguasai. Malaikat yang ibu mulkan, wakilkan, ya, fawwal malik. Itu juga sama. Yang berbedanya adalah masdarnya. Malaka yang dulu, malaka yang dulu, ya. Ada malaka yang dimulkan, ya. Ada malikun dan malikun masdarnya juga. Ini wajah itu imra'atan tamliku. Menggabungkan antara kewenangan ma'ahu al-qahir yang suci min kulli adha azawajal, dari seluruh adha gangguan atau sesuatu yang jelek. Allah suci, fa huwa subhanahu al-qahir an kulli aibin wa kulli nafsin. Jadi Allah azza wa jalla qahir, al-qahir, maha suci, an kulli aibin, dari seluruh aib dan seluruh kekurangan. Wa huwa bimana as-salam, dan ini maknanya adalah as-salam, yang maha memberi selamat. Au qalidu minhu, atau yang semisal dengannya. Qalu as-salam, ya. Jadi as-salam itu adalah yakni as-salim, yang memberikan keselamatan min kulli naqsin, selamat dari setiap apa saja yang kurang. Hakikiyin, yang hakiki, benar-benar tidak ada kekurangannya. Allah selamat dari kekurangan tersebut. Au mutawakkau, au wahmiyun. Ya. Jadi minggu di nafsi hakikin, au mutawakkain, au wahmiyin. Yang terjadi, kekurangan itu sudah terjadi, atau kekurangan itu menjadi keraguan dalam diri hambanya, itu tidak terjadi. Jadi kalau antum itu yakin kepada Allah Azza wa Jalla dengan betul-betul akidah yang benar, maka antum tidak akan ragu. Apakah antum pernah ragu ketika misalnya antum sekarang, siapa menjadikan antum itu bisa duduk di sini? Mas Yus, Allah Azza wa Jalla. Apakah ketika antum itu duduk di sini, mengatakan saya bisa duduk di sini karena kesehatan saya, karena saya punya kendaraan, karena saya punya teman, saya punya GPS pun dalam sini. Apa seperti itu? Tidak. Sehatnya antum, kayanya antum, pintarnya antum, dan punya kendaraannya itu tidak bisa menjamin antum itu untuk bisa duduk di majelis ilmu. Maka harus minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya menuntut ilmu syar'i itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya diturunkan melalui kebaikan yang hakiki. Untuk cakap, dimudahkannya seseorang menuntut ilmu itu adalah tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang hakiki kepada hamba-Nya. Jadi kalau orang itu sudah diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, itu adalah tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya, ya, bahwasanya hamba itu diberikan kebaikan yang hakiki. Ada pertanyaan. Ada orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, tapi dia pun masih melakukan banyak maksiat. Ya, kawan. Sesungguhnya menuntut ilmu syar'i itu bukan jaminan antum untuk kemudian bebas dari maksiat. Tapi dengan ilmu itu, semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk tidak melakukan maksiat dengan sebab kita memahami konsekuensi dari ilmu yang kita dapat. Manakala orang itu masih berbuat maksiat, pertama, ketika kita tahu, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak jadikan berbuat maksiat. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentang doa ketika ditimpa musibah, orang lain juga musibah. Alhamdulillah, apa memang tahu ini wafat dan anak ketika itu kau kata dia. Yang ketiga, mendoakan orang itu agar dia mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Terkadang orang itu bertauhid, tidak melakukan syirik, tapi dia melakukan maksiat. Masalah-masalah. Dan yang terbaik dari antum adalah itu aib saudara antum, tutupi dan doakan dia. Nasihati dia dengan empat mata, sembunyi-sembunyi, jangan kemudian dibeberkan. Pangkat di sini. Ya, ingat bahwasanya man sabara musliman sabara Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang Allah seseorang itu menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Termasuk sekarang antum punya dosa yang banyak, kemudian Allah tutupi aib antum, itu adalah termasuk kecintaan Allah azza wa jalla kepada antum. Maka jangan pernah antum itu menguras tarik aib orang agar aib antum tidak dipakai. Paham di situ? Ya, demikian yang kita bisa bahas kali ini. Ya. Yang untuk saudara kita, bagaimana ibadahnya bantar, maksudnya bantar? Saya mau doakan. Kulu banyak adat tokoh, wafat tokoh inan tokoh. Sebaik seluruh manusia itu melakukan sama. Dan sebaik orang yang melakukan sama adalah orang yang senantiasa bersegera bertobat. Maka tetap nasihati doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.